Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, peserta kajian Jumat pagi Musholla Al-Ikhlas, sallallahu rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca buku Sifat Mar'ah Al-Muslimah fi Dha'il Kitab wa Sunnah karya Usamah Al-Abbasiyah hafizahallahu ta'ala. Kita masih membaca kisah Ismail. Maka tentang Ismail, wa ta'allamal arabiyata minhum, maka Ismail belajar bahasa Arab minhum dari mereka suku Jurhum. Dan adalah Ismail anfasahum, orang yang paling berharga dan yang paling menakjubkan suku Jurhum hina syaba, ketika dia telah jadi anak muda. Falamma adraka, maka tatkala Ismail telah balir, idrak di sini maknanya dewasa atau balir, maka zawajuhu, mereka orang-orang suku Jurhum menikahkan Ismail imra'atan minhum, dengan satu perempuan dari suku Jurhum. Perempuan tersebut bernama Imarah binti atau Ammarah binti Sa'ad ibn Usamah. Ada yang menjelaskan kalau namanya adalah Ammarah. Wamatat Ummu Ismail, kemudian meninggallah Ummu Ismail. Faja'a Ibrahim ba'dama tazawwaja Ismail, datanglah Nabi Ibrahim setelah Ismail menikah. Yutalliq, dia mau melihat tarikat tahu apa yang beliau tinggalkan. Yutalik tarikata artinya tafaqaddat halama tarakahu hunaka, yaitu mengecek keadaan yang beliau tinggalkan di sana. Dan perlu diketahui bahasanya Ibrahim itu rutin berkunjung, mengunjungi Ismail dan ibunya. Di Fathul Bari disebutkan, wa fi hadis Abu Jaham, di hadis Abu Jaham disebutkan, karena Ibrahim yazuru Hajar kula syahrin. Ibrahim itu menengok Hajar sebulan sekali. Dari mana? Padahal dari Palestina ke Mekah jauh sekali. Ala buruk, dengan menaiki kendaraannya adalah buruk. Yardu rutwatan, maka Ibrahim berangkat di waktu pagi. Fayati Makkah takum, dan sampai ke Mekah di pagi hari itu juga, karena kendaraannya buruk. Sumayyar cik, kemudian pulang dan tidur siang di rumahnya di Palestina. Duhur itu sudah sampai Palestina dan tidur siangnya di rumah di Palestina. Waro al-faqihi min hadisi Ali bi isnadin hasanin, diatkanlah al-faqihi dari Ali dengan sanad yang hasan karya kata Ibnu Hajar dengan redaksi semisal, mengatakan bahasanya Ibrahim karena yazur Ismail wa ummahu, Ibrahim itu mengunjungi Ismail dan ibunya alal buruk, dengan naik buruk. Maka berdasarkan keterangan ini, maka Ibrahim datang setelah Ismail menikah, ini artinya ba'da maji'ihi qabla dhalika miraran, artinya Ibrahim datang ke tempat Ismail ketika itu setelah sebelumnya bolak-balik sudah ke tempatnya Ismail. Falam yajid, kembali ke hadis, falam yajid Ismail, maka Ibrahim tidak menjumpai Ismail. Kemudian Ibrahim bertanya kepada istrinya Ismail, anhu tentang suaminya. Faqalat, maka sang istri mengatakan, dia pergi keluar rumah, ia betari mencarikan sesuatu lana untuk kami. Yaitu, yatlubulana rizqa, mencarikan rizki atau makanan untuk kami, kerja untuk kami. Dan perlu diketahui bahwa pekerjaan Ismail adalah berburu. Berburu dan memelihara hewan ternak. Thumma sa'alaha, kemudian Ibrahim bertanya kepada sang istri tentang kehidupan mereka dan keadaan mereka. Istrinya mengatakan, kami dalam keadaan yang jelek, kami dalam kesempitan dan kesusahan. Fasyakat, wanita ini mengadukan kesusahan hidupnya ilahi kepada Ibrahim. Qal, Ibrahim mengatakan, jika suamimu datang, sampaikan salamku kepadanya dan sampaikan kepadanya supaya dia mengubah palang pintu rumahnya, palang pintunya. Falamma ja'a Ismail, tatkala Ismail datang. Tatkala Ismail datang, ka'annahu anasa syai'an, maka Ismail seakan-akan merasakan sesuatu. Merasakan sesuatu, faqal, lantas Ismail bertanya, apakah datang kepadamu min ahadin seseorang? Istrinya mengatakan, na'am, iya. Ini, maka kalimat ini menunjukkan bolehnya dhamir mukhatab mudzakar ditujukan untuk perempuan. Hal ja'akum, maknanya hal ja'aki. Ini, apakah telah datang kepadamu? Ini menggunakan kom dan maksudnya adalah ki. Min ahadin, seseorang. Qalat, istrinya mengatakan, na'am, iya, ja'ana syekhun kada wa kada. Datang kepada kami orang tua yang demikian dan demikian keadaannya. Lalu dia bertanya kepada kami angkat tentangmu. Lalu aku beritakan kepadanya. Dan dia bertanya kepadaku tentang bagaimanakah hidup kita. Lalu aku pun cerita kepadanya bahasanya kita dalam kesusahan dan kesusahan. Qal, Ismail bertanya, apakah dia berpesan sesuatu kepadamu? Qalat, sang istri mengatakan, na'am, iya, dia memerintahkan aku untuk menyampaikan salam kepadamu. Wa yaqul, dan dia berpesan, ghayyir atabata babika, ubahlah palang pintu, ini palang pintumu. Palang pintu di sini adalah kinayatun anil mar'ah. Ini adalah kinayah, metafor dengan pengertian adalah wanita atau istri. Samaha bidzalika lima fiha minasifatil muwafiqatilaha. Di sini di Fathul Bari dikatakan, Ibrahim menyebut istri dengan sebutan palang pintu, dengan kayu pintu, karena pada diri wanita terdapat sifat-sifat yang cocok dengan, sesuai dengan palang pintu. Yaitu hifdul bab, palang pintu, kayu pintu itu memiliki fungsi menjaga pintu. Wasaunu mahuwa dakhiluhu, dan menjaga apa yang ada di dalamnya, di dalam pintu. Wa kaunuha mahalal wata'i, di samping palang pintu itu adalah tempat sesuatu yang diinjak. Ya, Ya, maka demikalah demikalah wanita, demikalah istri, dia menjaga suaminya dan menjaga rumah tangga suaminya. Qal, maka Ismail mengatakan, dzaka abi, itu adalah ayahku. Itu adalah ayahku dan dia memerintahkanku untuk menceraikanmu. Ilhaqi bi ahliki. Maka kembalilah engkau ke keluarga, ke keluargamu. Maka di sini kita jumpai redaksi cerai atau talak kinayah. Maka kalimat cerai ada dua macam, ada yang sharih, ada yang tegas, dan ada yang kalimat bersayap atau yang disebut dengan kinayah. Kalimat bersayap, kalimat yang multitafsir untuk menceraikan istri diantaranya adalah pulanglah ke rumah orang tuamu. Sebagaimana inilah kalimat yang digunakan oleh Ismail untuk menceraikan istrinya. Fatallaqaha, lantas Ismail menceraikan wanita itu dan menikah minhum dari suku Jurhum ukhra, wanita yang lain. Ya, di Fathul Bari disebutkan di antara keterangan tentang siapakah nama wanita yang lain itu, ada yang mengatakan namanya Atikah dan ada yang mengatakan namanya adalah Samah binti Muhalhil. Fala bisa anhum Ibrahim masya Allah. Maka Ibrahim, maka berlalulah waktu yang lama pada Ibrahim apa yang Allah kehendaki, artinya lama sekali. Maka lama sekali Ibrahim tidak datang. Kemudian summa atahum, kemudian Ibrahim kembali datang ba'du setelah itu dan tidak mendapatkan Ismail. Maka Ibrahim menemui istrinya dan bertanya kepada sang istri anhu tentang suaminya. Faqalat, maka sang istri mengatakan, yang salah satu versinya tadi mengatakan namanya Atikah. Sang istri mengatakan, kharaja yabtaghi lana, Ismail sedang keluar rumah mencari rezeki untuk kami. Qal, kemudian Ibrahim bertanya, kaifa antum, bagaimanakah keadaan kalian? Wasa'ala hadan, Ibrahim bertanya pada istrinya Ismail tentang kehidupan mereka dan keadaan mereka. Maka wanita kedua ini berbeda dengan wanita yang pertama. Wanita yang kedua ini wanita yang qanaah, wanita yang banyak bersyukur dengan kebaikan suaminya. Lain halnya dengan wanita yang pertama. Maka oleh karena itu, maka ketika ditanya, maka sang wanita ini mengatakan, nahnu bi khairin wa sa'atin, kami dalam kebaikan yang besar dan kelapangan rizki. Wa athnat alallahi, dan dia banyak memuji Allah atas nikmat yang Allah berikan. Ibrahim bertanya, apa makananmu? Qalat, sang istri mengatakan, Allah mudaging. Apa minumanmu? Apa minuman kalian? Air putih. Qal, Ibrahim berdoa, Allahumma barik lahum filahmi wal ma'i. Ya Allah, berikanlah keberkahan lahum untuk mereka dalam daging dan air. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walam yakul lahum," dan penduduk Mekah ketika itu di hari itu tidak memiliki biji-bijian yang dimakan, padi atau gandum atau yang lain. Walau kana lahum, seandainya orang Mekah itu sudah makan dengan biji-bijian, da'a lahum fihi, tentu Nabi Ibrahim akan mendoakan mereka dalam biji-bijian yang mereka makan. Qal, kemudian Ibrahim kemudian Nabi mengatakan, fahuma, maka keduanya. Maka keduanya yaitu daging dan air, la yakhlu alaihi ma ahadun, tidak ada seseorang yang cuma makan air, makan daging dengan air, bi ghair makata, kemudian itu makannya di luar Mekah, kecuali dua makanan itu tidak akan cocok di perut orang yang memakannya. Yakhlu di sini bersepi-sepi dengan memakan air, daging dan air, artinya tidak bercampur dengan yang lain. Dalam riwayat yang lain disebutkan tidak ada seseorang yang hanya makan daging plus air putih di luar Mekah ilashtaka batunuhu, kecuali perutnya akan sakit. Maka kalau di tempat lain di luar Mekah, maka daging itu ya tidak bisa dimakan cuma sendirian. Harus ada bumbu-bumbu dan sehingga tidak bersendirian. Lain halnya dengan di Mekah. Ya, maka seandainya orang itu makan cuma daging yang tidak dicampur dengan yang lain, dan minumnya minum air, ya, maka tidak masalah karena keberkahan doa Nabi Ibrahim. Qal Ibrahim mengatakan, jika suamimu datang, sampaikan salamku kepadanya dan perintahkan dia untuk mempertahankan atabata babihi, kayu pintunya. Maka tatkala Ismail datang, Qal Ismail bertanya, apakah datang kepada kalian min ahadin, seseorang? Istrinya mengatakan, na'am, iya. Telah datang kepada kami orang tua yang bagus penampilan fisiknya. Wa athnat alaihi, dan sang istri memuji-muji orang tua tersebut. Kemudian dia bertanya kepadaku tentangmu, lalu aku beritakan. Dia bertanya kepadaku bagaimanakah kehidupan kita, lalu aku ceritakan bahasa yang kita dalam kebaikan yang besar. Khairin di sini nakirah li ta'zim. Kebaikan yang besar. Apakah dia berpesan kepadamu dengan satu hal? Qalat, sang istri mengatakan, iya, dia kirim salam kepadamu dan memerintahkanmu untuk mempertahankan palang pintu rumahmu. Qal Ismail mengatakan, dia adalah ayahku, engkau lah yang dimaksud dengan palang pintu, dan ayahku memerintahkanku untuk mempertahankanmu. Sumalah bisa anhum, masya Allah. Kemudian berlalulah waktu yang sangat lama. Ibrahim lama tidak ke Mekah. Sumaja abak dadalika, kemudian Ibrahim datang setelah itu. Ya, kalau di sebelumnya di Fathul Hari disampaikan, dikutipkan ada riwayat yang mengatakan dari istri ini lahirlah 10 orang anak laki-laki keturunan Ismail. Kemudian Ibrahim datang. Wa Ismailu, dan ketika itu Ismail ya beri nablan lahu tahta dauhah. Maka dia sedang meruncingkan nabel bifatin nun wa sukunin muwahadah. Nabel. Nabel adalah asahmu panah sebelum dipasang badannya, sisi tajam depannya dan bulu di belakangnya. Nah, itu disebut nabel. Ketika sisi depan yang tajam itu belum dipasang, kemudian bulu di belakang juga belum dipasang. Nah ketika itu maka Ismail sedang karena dia pemburu, karena kerjaan dia adalah berburu, berburu dengan anak panah, maka dia sedang calon anak panah yang mau dibuat sedang dibersihkan, neberi, sedang meruncingkan, maksudnya menyiapkan. Dan ini dilakukan oleh Ismail di bawah dauhah. Dauhah pohon besar, tempat pertama kali Ibrahim meninggalkan Ismail dan ibunya. Qariban min Zamzam, dekat dengan sumur Zamzam. Falamma ra'ahu qoma ilaihi. Maka tatkala Ismail melihat kedatangan ayahnya, qoma ilaihi, maka dia berdiri menyambut bapaknya. Maka di sini kita jumpai bahasanya menyambut orang yang datang kemudian menjabatnya dan seterusnya, itu di antara akhlak mulia. Dan demikianlah akhlak Ismail ketika menyambut, ketika bapaknya datang, maka dia datang menyambutnya. Dan dalam bahasa Arab ada koma ila dan ada koma li, ada koma ala, koma, koma ila hukumnya dianjurkan karena dia akhlak mulia, koma li hukumnya makruh kecuali ada kebutuhan, dan koma ala hukumnya haram. Koma ila, nih di sini koma ilaihi, koma ila, berdiri menyambut. Boleh jadi kemudian ngambil barang bawaannya, atau kemudian menjabat tangannya, membukakan pintu untuknya, mempersilahkannya. Nah ini koma ilaihi, dan dia adalah akhlak mulia, hukumnya dianjurkan. Komali itu berdiri di tempat menghormati orang yang datang. Enggak ngapa-ngapain, cuma berdiri saja. Enggak bukakan pintu, enggak jabat tangan, enggak ini. Cuma sekedar berdiri tegak. Dan ini hukumnya makruh, dan kaidah mengatakan makruh itu berubah menjadi mubah jika ada hajat. Dan di antara hajat adalah menghindari tuduhan macam-macam. Karena tidak mau berdiri maka dianggap tidak hormat, tidak dianggap kurang ajar dan sebagainya. Kemudian koma ala, berdiri menghormat, dan orang yang dihormati posisinya duduk, dan itu bukan dalam rangka pengamanan dan penjagaan, namun dalam rangka penghormatan. Maka itu hukumnya haram. Maka di sini kita jumpai akhlak mulia seorang anak kepada ayahnya, Ismail kepada ayahnya. Ayahnya datang, maka bukan hanya cuma duduk-duduk saja. Ya biasanya saja datang, enggak. Namun disambut. Fasona'a kama yasna'u al-walid bil-walad. Maka keduanya melakukan sebagaimana apa yang dilakukan oleh seorang ayah dengan anaknya, yaitu berpelukan, berjabat tangan, cium tangan dan semacam itu. Wal-walad, demikian juga ketika seorang anak berjumpa dengan al-walid, bapaknya. Tumakal, kemudian Ibrahim mengatakan, wa Ismail, sunnya Allah memberitakanku dengan satu perintah. Respon Ismail, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Rabbmu kepadamu. Qal, Ibrahim berkata, engkau membantuku. Ismail mengatakan, aku siap membantumu. Qal, Ibrahim mengatakan, sunnya Allah memerintahkanku untuk membangun hahuna di sini baitan, bangunan. Ya, wa asara, kemudian Ibrahim berisyarat ila akamatin murtafiatin, anak bukit yang meninggi. Ya, maka di situ, maka letak Ka'bah itu di bukit, tidak di murni, di lembah yang betul-betul lembah, namun dia di gundukan tanah yang meninggi yang ada di lembah Mekah. Yang lebih tinggi alamah haulaha dibandingkan tanah-tanah di sekelilingnya. Qal fa'ing dadalika madaka pada saat itu keduanya meninggikan al-qwa'ida pondasi minal bayti dari Ka'bah. Maka mulailah Ismail yakti datang bil hijarah dengan batu dan Ibrahim yang membangun. Hatta sehingga idartafa al-bina jika bangunannya telah meninggi. Ja'a bihadal hajari maka Ismail datang dengan batu ini. Lalu dia letakkan lahu untuk bapaknya. Faqoma alaih lantas sang bapak yaitu Ibrahim berdiri di atas batu tadi. Wawaya bini dan dia tetap membangun Ka'bah. Lantas Ismail yunawilu menyerahkan kepada ayahnya al-hijarata batu. Wahuma yakulani sambil keduanya mengatakan. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah terimalah amal kami ini. Sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Maka ja'ala mulailah keduanya membangun. Hatta sampai selesai. Hatta yadura. Setelah selesai keduanya berputar mengelilingi rumah tersebut. Sambil juga berdoa. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Di sini diayatkan oleh Al-Bukhari. Dan ada beberapa penjelasan kata, penjelasan beberapa kata yang disampaikan oleh penulis buku ini. Ya telap batu, ini keadaan Ismail ketika kehausan, Ismail kecil. Ini kata Ibnu Hajar, ya telap batu, artinya ya tamarohu guling-guling dan memukul-mukulkan badan ke tanah sahin. Ini ucapan Ummu Ismail. Ka'anna seakan-akan dia bicara dengan dirinya sendiri dan berkata pada dirinya sendiri, diamlah. Tuhawiduhu. Ini perbuatan Ummu Ismail ya setelah zam-zam keluar. Aita ja'aluhu dia jadikan zam-zam. Mislal haudi seperti telaga. Ta'iran anifan. Ini orang-orang jurhum melihat burung-burung aifan walladhi itulah burung yang yahumu berputar-putar pada air wayataradda dan bolak-balik namun tidak pergi meninggalkan tempat tersebut. Keduanya melakukan apa yang dilakukan oleh bapak dengan anak yaitu berpelukan, jabat tangan, cium tangan dan semacam itu. Ya kemudian hadis yang lain yang bisa kita melengkapi apa yang telah kita baca dalam kisah yang sama dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau mengatakan tatkala antara Ibrahim dengan istrinya maka terjadi yaitu apa kecemburuan ketika Sarah cemburu maka kharaja di Ismail, maka Ibrahim pergi membawa Ismail dan Ummu Ismail. Wa ma'ahum dan bersama mereka, sanaton fiha ma'un. Sanaton makna artinya adalah kirbah. Kirbah kecil yang sudah kuno, yang sudah lawas. Ya, kirbah adalah wadah air terbuat dari kulit. Fiha ma'un isinya air, maka mulailah Ummu Ismail minum dari wadah air tersebut dan bercurah-curahlah asinya untuk bayi kecilnya. Hatta qadima Makkah sampai Ibrahim tiba di Mekah, lantas Ibrahim meletakkan Ummu Ismail di bawah dauhah, ini pohon besar, dan Ibrahim kembali ila ahli kepada istrinya di Palestina. Lantas Ummu Ismail pun mengikuti Ibrahim hatta balaru sampai tibalah mereka di satu tempat namanya Kada. Akhirnya Ummu Ismail berteriak dari belakang, "Wahai Ibrahim, kepada siapakah engkau tinggalkan kami?" Ibrahim mengatakan, "Ilallah, kepada Allah." Qalat Ummu Ismail mengatakan, "Raditu billahi, aku ridha dengan Allah." Ini mahalu syahidnya. Bahasanya di antara sifat wanita muslimah salihah adalah yakin dan besar tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Ummu Ismail kemudian kembali, faja'alat, maka mulailah dia minum dari wadah air tersebut. Walabanuha, dan asi itu tetap yadiru, mengalir deras untuk menyusui bayi kecilnya. Hatta sehingga lamma tatkala faniya, habislah al-ma'u, air minum. Ummu Ismail mengatakan, "Ya, andai aku pergi dan melihat, la'ali, boleh jadi aku uhisu ahadan, ya, menjumpai seseorang." Ya, maka pergilah Ummu Ismail naik ke Bukit Safa, kemudian melihat, wa nadarat, dan melihat apakah dia mendapati seseorang. Ternyata dia tidak mendapati seseorang. Dan dia turun, sampailah dia di lembah antara Safa dan Marwa. Saat itu saat dia berlari. Wa'atat, kemudian dia mendatangi Marwa dan melakukan di Marwa. Dan melakukan hal itu aswatan beberapa kali. Thumaqalat, kemudian Ummu Ismail mengatakan, "Seandainya aku pergi dan lihat, melihat-lihat." Fanadartu, aku melihat, "Ma fa'ala," apa yang dilakukan, takni yang dimaksudkan oleh Ummu Ismail, apa yang dilakukan oleh si bayi kecil, si bayi, yaitu bayi Ismail. Maka dia pun pergi dan melihat keadaan anaknya. Fa'idha huwa, ternyata anaknya, ala halihi, itu masih dalam keadaannya semula. Ka'annahu, seakan-akan Ismail itu yansyahu lil mauti. Yansahu artinya menjerit seakan-akan mau pingsan. Lil mauti, untuk menuju kematian. Kalau tadi di riwayat sebelumnya itu apa? Mukul-mukulkan badan ke tanah, guling-guling, ini ditambahi ada suara. Suara orang mau pingsan atau orang mau mati. Falam tukira nafsuha, maka tidak tenanglah jiwa Ummu Ismail. Faqalat, Ummu Ismail mengatakan, "Seandainya aku pergi dan aku lihat, boleh jadi aku menjumpai seseorang." Pergilah Ummu Ismail naik ke sofa, melihat, wa nadharat, dan melihat, ternyata dia tidak mendapati seseorang. Demikian dilakukan bolak-balik. Pergi ke sofa untuk lihat-lihat, boleh jadi ada orang. Setelah sampai Marwa itu turun untuk melihat Ismail, gimana keadaannya. Hatta atamat sab'an, sampai lengkap 7 kali. Suma qalat, kemudian setelah itu Ummu Ismail mengatakan, "Jani, aku pergi dan melihat, ma fa'ala, apa yang sedang dilakukan oleh si kecil." Fa'idahiyya, terakhir kan sampai Marwa. Maka ketika dia Marwa, di Marwa dia turun, saya mau lihat gimana kondisi Ismail. Fa'idah, ya, ternyata dia mendengar suara. Maka Ummu Ismail mengatakan, "Aghis, beri bantuan, ingkana indaka khairun, jika ada kebaikan pada dirimu." Ternyata itu adalah Jibril. Faqala, qala di sini artinya fa'ala. Faqala bi'aqibihi, maka Ibrahim melakukan tindakan dengan tumitnya. Hakada, demikian, dipukul-pukulkan. Wa ghamaza, dan dia pukulkan aqibahu, tumitnya, ke alal arti, ke tanah. Maka memancarlah air. Maka tercenganglah Ummu Ismail. Maka mulailah dia tahfizu. Maka tafizu manasalnya terdorong kuat atau terdorong dari belakang, terdorong dari belakang. Maka loncat seakan-akan terdorong dari belakang, demikian kuatnya karena dia gembiranya. Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam mengatakan sandi Ummu Ismail membiarkannya, niscaya air Zamzam itu zahiran akan mengalir. Akan terlihat di atas permukaan bumi yaitu mengalir. Maka mulailah Ummu Ismail minum dari air tersebut dan yadiru labanuha dan asinnya pun memancar deras. Ala sabiha untuk menyusui bayinya. Maka lewatlah sejumlah orang dari suku Jurhum melewati perut lembah. Maka tiba-tiba hum mereka melihat ada seekor burung. Sepertinya mereka menganggap aneh hal itu. Angkaru mengingkari artinya menganggap aneh. Waqalu mereka mengatakan tidak ada burung kecuali ada air. Maka mereka mengutus utusan, maka utusan melihat-lihat, fa'idahum ternyata mereka bilma, menjumpai air. Akhirnya, sang utusan datang kepada yang mengutus dan menceritakan kalau dia menjumpai air. Lantas orang-orang Jurhum mendatangi Ummu Ismail dan mengatakan, wahai Ummu Ismail, apakah engkau izinkan kami untuk tinggal bersamamu? Atau kami bersamamu atau tinggal bersamamu. Fabalagha ibnuha, maka anak laki-laki Ummu Ismail yaitu Ismail telah baligh dan nikah dengan salah satu perempuan fihim dari suku Jurhum. Qala thumma inna batakum dan Ibrahim punya pikiran, nampaklah ide pada Ibrahim. Faqala li ahli, dia berkata pada istrinya pamitan sama Sarah, ini mutali'un tarikati, aku akan lihat-lihat, akan mengecek yang kutinggalkan. Maka datanglah Ibrahim dan mengucapkan salam. Faqala, lantas Ibrahim mengatakan, di manakah Ismail? Istrinya mengatakan, dia pergi yasitu berburu. Di sini ada penjelasan melengkapi apa yang riwayat sebelumnya. Kalau riwayat sebelumnya cuma pergi mencari sesuatu untuk kami, di sini ditegaskan yaitu berburu. Kuli. Kemudian Ibrahim berkata kepada sang istri, katakan kepada Ismail jika dia datang, ubahlah palang pintu rumahnya. Maka tatkala Ismail datang, sang istri menyampaikan kabar kepada Ismail. Qal, Ismail mengatakan, engkaulah zaki itu, palang pintu, pergilah ke rumah keluargamu. Kemudian nampaklah keinginan bagi Ibrahim untuk menjenguk Ismail. Faqal, Ibrahim berkata kepada istrinya Sarah, saya mau lihat-lihat, ngecek apa yang ku tinggalkan. Qal faja'al, maka datanglah Ibrahim. Faqal, Ibrahim berkata, bertanya kepada istri yang kedua dari Ismail, di mana Ismail? Istrinya mengatakan, pergi berburu. Faqalat, lantas sang istri mengatakan, menunjukkan akhlak mulia istri yang kedua ini, tidakkah Anda berkenan untuk singgah, makan dan minum? Ini ngasih tawaran, dipersilahkan untuk duduk, kasih makan dan minum. Kemudian Ibrahim bertanya, apa makanan kalian dan minuman kalian? Istri Ismail mengatakan, makanan kami daging, minuman kami air. Ibrahim berdoa, ya Allah berilah keberkahan lahum bagi mereka penduduk Mekah dalam makanan dan minuman mereka. Abul Qasim Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan itulah keberkahan doa Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nampaklah keinginan bagi Ibrahim untuk mengunjungi Ismail. Dia berkata pada istrinya Sarah, aku akan melihat-lihat yang kutinggalkan. Maka datanglah Ibrahim dan bertepatan dengan Ismail min wara'i zamzam, berada di belakang sumur zamzam, memperbaiki calon-calon anak panahnya. Faqala lantas Ibrahim mengatakan, wa Ismail, sunya Rabku, Rabmu memerintahkanku untuk membangun rumah untuknya. Ismail mengatakan, taatilah Rabmu. Qal Ibrahim mengatakan, sunya dia memerintahkanku supaya engkau membantuku melaksanakan proyek itu. Ismail mengatakan, idan jika demikian akan aku lakukan. Au kama qal. Au kama qal itu ungkapan untuk menunjukkan kalau ini riwayat bil makna. Perawinya mengatakan au kama qala, kurang lebih seperti itu. Nah, gitu terjemah au kama qala atau kurang lebih seperti itu. Jawabannya. Qal faqama, keduanya berdiri, maka mulailah Ibrahim membangun sedangkan Ismail lah yang menyerahkan batu. Sambil keduanya mengatakan, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Hatta irtafa al-bina, sampai tinggilah bangunan tersebut. Dan sang asyikh orang tua, yaitu Ibrahim, da'ufa, tidak mampu memindah batu. Maka berdirilah Ibrahim di atas batu maqam, yaitu maqam Ibrahim. Batu yang dipakai oleh Ibrahim untuk berdiri, supaya bisa dia masang batu-batu Ka'bah. Faja'ala, maka mulailah Ismail kemudian menyerahkan batu kepada Ibrahim yang berdiri di atas batu. Sambil keduanya mengatakan, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Akhrajahu al-Bukhari, diriwayatkan oleh al-Bukhari. Kemudian sifat yang keempat dari wanita al-mar'ah al-muslimah as-salihah adalah antuk minabil qada'i wal qadar, beriman dengan qada' wal qadar. Wa antusliha minafsiha, dan berupaya untuk memperbaiki dirinya. Maka ini berkenan erat dengan sifat yang ketiga, yaitu yakin dengan Allah. Ya, orang itu akan bisa yakin dengan Allah, syaratnya punya iman yang kuat dengan qada' wal qadar. Tanpa itu, maka orang tidak akan yakin dengan Allah dan janji Allah subhanahu wa ta'ala. Dari Tawus bin Kaisan al-Yamani, ulama tabi'in, beliau mengatakan, aku menjumpai sejumlah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, kullu syai'in bil qadarin, segala sesuatu sudah ditakdirkan. Qal, kata Tawus ibn Kaisan, aku mendengar Abdullah bin Umar mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala sesuatu itu sudah ditakdirkan. Sampai-sampai ketidakmampuan, demikian juga kecerdasan. Aw al-qais, atau kecerdasan, wal ajiz, dan ketidakmampuan, diriwayatkan oleh Muslim. Maka yang ditakdirkan bukan hanya berbuat, namun tidak bisa berbuat, itu juga sudah ditakdirkan. Diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, istausu bin nisa'i. Perlakukanlah wanita, yaitu dengan perlakuan yang baik. Yaitu sikapilah istrimu dengan sikap yang baik. Kenapa? Fa'nya fa' ta'lil. Fa' karena innal mar'atasnya wanita khuliqat min dila'in, tercipta dari tulang rusuk, yaitu maksudnya hawa. Tulang rusuk adalah tulang rusuk Adam. Sesungguhnya yang paling bengkok fit dila'i dari tulang rusuk adalah yang paling atas. Ya, maksudnya, yang paling bengkok dari perempuan itu adalah lisannya. Nah, yang paling bengkok dari perempuan yang paling atas, yaitu lisannya, yang ada di kepala. Dan kepala itu bagian atas. Bagian atas badan. Ya, perempuan itu yang paling bengkok itu lisannya. Maka banyak wanita salihah bisa mengendalikan bagian-bagian yang lain dari badannya. Namun ya, menjaga kemaluannya dan sebagainya kuat. Namun menjaga lisannya tidak kuat. Pas kambuh bengkoknya. tidak kuat. Karena itu yang paling bengkok dari perempuan. Fa'in dahabta tuqimahu kasartahu. Jika engkau bermaksud untuk meluruskannya secara paksa, maka engkau mematahkannya. Jika engkau biarkan, maka dia terus-menerus bengkok. Oleh karena itu, fastausu bin nisa'i. Maka baik-baiklah dalam menyikapi istrimu. Muttafaqun alaihi. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Muslim saja, sehingga wanita tercipta dari tulang rusuk, yaitu Hawa tercipta dari tulang rusuknya Adam, bukan setiap perempuan tercipta dari tulang rusuk calon suaminya masing-masing, tidak. Sebagaimana kata lagu apa itu. Namun wanita yang dulu yaitu Hawa. Lantas taqimalaka ala tariqatin. Dan oleh karena itu maka wanita itu tidak akan bisa lurus kepadamu di atas satu jalan yang benar. Pasti ada bengkoknya. Pasti ada beloknya. Maka jika engkau bersenang-senang dengannya, maka engkau bersenang-senang dengannya dan dia bengkok. Jika engkau kemudian pergi mau meluruskannya secara paksa, engkau mematahkannya. Dan patah di situ berarti terjadinya perceraian. Ya, tentang kalimat wa inna a'waja syai'in fi dhila'i a'lahu, ada penjelasan tentang artinya. Di sini disampaikan ada dua kemungkinan makna tentang untuk kalimat wa inna a'waja syai'in fi dhila'i a'lahu. Bahasanya yang paling bengkok dari tulang rusuk itu tulang bagian yang paling atas. Maka dalam hadis ini yaitu dalam kalimat inna a'waja syai'in fi dhila'i a'lahu adalah isyarat bahasanya wanita tercipta dari bagian tulang rusuk yang paling bengkok. Ini adalah kalimat hiperbol fil isbat hadis sifati untuk menetapkan sifat bengkok lahuna bagi wanita. Wayahtamil dan dimungkinkan makna yang kedua ayakuna dorba dalika masalan, itu adalah permisalan. Yang dimaksud kalimat ini sesuatu yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah bagian atasnya adalah permisalan. Li'a'lal mar'a, untuk bagian yang paling tinggi, paling atas dari wanita. Itu bagian yang atas dari badan wanita adalah kepalanya. Wafihi, dan di kepala itu ada lidahnya. Wa walladhi yahsulu minhul ada. Dan lidah itulah yang menjadi alat munculnya gangguan dari wanita. Maka boleh diterjemahkan in a'waja syai'in fi dhila'i a'lahu, berdasarkan makna yang kedua, sebenarnya yang paling bengkok dari wanita itu lidahnya, itu mulutnya, bagian atas badannya, yaitu kepalanya, ya, di antaranya adalah mulutnya. Atau kalau kemudian mau bagian atas secara umum, kepalanya. Bisa dikatakan pusat dosa perempuan itu di kepalanya. Berdandan di kepala. Ngerik alis kepala. Macam-macam itu di kepala. Nah, termasuk di antaranya adalah lidah. Itu mau kalau kepala secara umum. Ya, maka dominasi dosa yang dilakukan oleh banyak perempuan illa man rahimallah itu ada di kepalanya. Kemudian tentang istausu bin nisa fihi ramzun, maka ini terdapat isyarat ila taqwim bi rifqin. Suami itu tugasnya meluruskan istri bi rifqin, dengan lembut. Yaitu layu balir, jangan berlebihan. Jangan terus menerus saatan-saatan. Targetnya jangan muluk-muluk perbaikan setiap hari, jangan. Boleh jadi seminggu sekali sudah sangat bagus. Sebulan sekali, wah, lumayan. Setahun sekali, ya sudah. Daripada jalan di tempat. Tidak kemudian jor-joran harus berubah begini, begini, begini. Layu balik, jangan berlebih pihak. Karena terlalu banyak diceramai, dinasihati, kemudian diluruskan, itu akan menyebabkan dia patah. Dia akan merasa semuanya salah, semua. Aku itu tidak ada yang benar di mata suamiku, semuanya. Semua tidak beres, semua. Betapa hinanya diriku di mata suamiku. Nah, jadinya demikian. Padahal maksudnya maksud baik, mau diluruskan, mau diperbaiki, ditingkatkan. Nah, non karena terlalu banyak, terlalu sering, jadinya salah. Salah persepsi, salah paham. Walayatukuhu, namun jangan pula cuma dibiarkan, tidak dididik. Faistamiru ala iwaji, maka dia terus-menerus dengan bengkoknya. Fayukhat minhu, maka bisa disimpulkan dari hal ini. Alayatukaha ala iwaji. Suami tidak boleh membiarkan istrinya dalam keadaan bengkok, idha ta'adat. Jika itu melampaui apa yang jadi tabiatnya minan naqsi berupa kekurangan, melampaui batas ila ta'atil maksiat dengan melakukan maksiat, bimubasyaratiha dengan bersentuhan langsung dengan maksiat, atau dengan meninggalkan kewajiban. Wa inamal al-muradu, namun yang dimaksudkan adalah biarkan dia dalam bengkok, selama bengkok itu fil umuril mubahah, dalam perkara-perkara yang mubah. Entah bitasarob, sekian dengan sedikit perubahan diambilkan dari Fathul Bari. Maka yang dimaksudkan tidak berlebih-lebihan dalam meluruskan, artinya kadang membiarkannya dalam bengkoknya. Tidak semua bengkok itu diluruskan, namun ada bengkok yang dibiarkan, dijelaskan di sini oleh Ibnu Hajar, bahasanya bengkok yang dibiarkan itu bengkok dalam hal yang mubah. Cuma kemudian ngambek, itu ya tidak apa-apa, gitu. Dianggap saja seperti tidak ada. Jadi kalau bengkoknya itu bengkok maksiat, maka wajib diluruskan. Meninggalkan kewajiban, melakukan hal yang haram, itu wajib, tidak boleh dibiarkan. Mencingka bengkoknya bengkok yang wajar, boleh jadi belanja yang over, namun ya, masih mubah semua, nah, maka ya sudah dituruti, dibiarkan, diizinkan, selama itu dalam hal yang mubah. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Barudakwana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.